Ibrani pasai 8. Ule haba ni bak mandum tutunyo nake. Tanyo na imum agung yang lagenyan. Yang geduk gemat perintah mesajan ngon putu Allah. Yang maharaya lam syurga. Gopnyan gepubut tugas sebago imum agung lam ruang mahasuci. Nake lam kimah Tuhan yang sejati. Yang gepedong le Tuhan kedro kon le manusia. Tip-tip imum agung tebaiat. Ketepesemah kerebun atau kerebun ke potu Allah. Menankah temangon imum agung getanyo. Gopnyan mesti na sapu-sapu ketepesemah. Sekirajih gopnyan na atuh rung donyanyo. Gopnyan hana temajut ke imum. Sabab karena imum yang pesemah kerebun. Yang tepetente lam hukum agama Yahudi. But yang awaknyan pubut sibago imumnyan. Yang sebenajih. Nakeh sebago gambar atau bubayang lagi toh nyang na lam syurga. Hai nyan kaluh gepegah le Nabi Musa, bak wate ge kena pedong kimah Tuhan. Allah mau firman lagi nyo ubak Nabi Musa. Ingat, ban mandum yang mesti gata pubut, menurut cara nyangka tutunya ubak gata di atas gunung. Temajinonyo, Isa meteme tugah imum yang jeoh lebih mulia, nibak nyang gepubut le imum-imum nyan. Sabab janji yang gepena le Allah ngon manusia, nakeh janji yang lebih jeroh, sabab medasai ni bak janji ke hai-hai yang lebih get. Sekiraji hana yang kurung ni bak pejanji yang pun, dengan lagenyan, hana perlu tepena janji yang kedua. Tema Allah kageteme yang salah atuh umat ge, sampo Allah mefirman. Ingat, tema tegawateji ulun temalun pegat perjanjian yang baru ngan bangsa Israel dan ngan bangsa Yehuda. Kon lagi perjanjian yang kalun pegat ngan indatu awaknyan bak wate ulun kawai awaknyan lun putubit nibak nanggro Mesir. Awaknyan hana setia ubak perjanjian yang ulun pegat ngan awaknyan. Nyang ke sababji hana lun pako ke awaknyan. Cuma jinonyo, nyo perjanjian yang ulun peget ngan umat Israel niba uro-uro yang tema deka. Firman Tuhan, ulun tema kukubah hukum lun lam pikiran awaknyan, dan lun tulih baate awaknyan. Ulun tema jut ke Allah awaknyan, dan awaknyan tema jut ke umat lun. Awaknyan hana perleji peruno sesabe kaum droa. Atau aji pegah ubak sedaraji. Turi keh ubak Tuhan. Sabab awaknyan mandum. Jut ayuk tema aji turi ulun. Ulun tema kebu ampun. Bubena yang salah nibak awaknyan. Dan hanalun ingat le desa-desa awaknyan. Dengan gepegah sabah perjanjian yang baru. Allah gepeget perjanjian yang punyan jut ke Tuhan. Dan usung. Dan penyangka Tuhan. Tema rejang gadoh.